Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. InsyaAllah kita akan menyelesaikan risalah dari Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, melanjutkan pembahasan seputar pentingnya seorang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi sahabah. Pentingnya seorang muslim untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah, istiqamah di atasnya sampai akhir hayat, mengembalikan pemahaman Al-Quran dan sunnah kepada pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kita setelah sampai kepada perkataan beliau, walhamdulillah kitabullahi baina aidina. Walhamdulillah kitabullah, Al-Quran, di depan kita, ada di tengah-tengah kita. Mahfudun syamilun likulli ma yus'iduna fid dunya wal akhirah. Terjaga. Terjaga lafadznya, terjaga pemahamannya, terjaga hukum-hukumnya, mahfuz, terjaga. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Mahfuzun, syamilun. Mencakup umum, menyeluruh. Ya. Likulli ma yus'iduna fid dunya wal akhirah. Mencakup seluruh hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, meraih kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seorang benar-benar mau mengembalikan ya, kehidupannya, bagaimana cara dia beragama, menempuh jalan Al-Quran dan Sunnah, ya, niscaya dia akan menemukan apapun yang dia inginkan dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan seorang muslim yang hakiki adalah ketika dia benar-benar bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan dengan dunia, bukan dengan harta benda. Kebahagiaan yang hakiki bagi seorang muslim adalah ketika dia bisa benar-benar beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelar yang beliau banggakan ketika di hari kiamat kelak di depan para nabi dan rasul, apa gelarnya? Yakni abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Abdun, seorang hamba, dikatakan dengan kata hamba karena kesempurnaan seorang hamba adalah ketika dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu ketika seorang dikatakan abdun, itu bukan suatu kerendahan, justru itu suatu kemuliaan. Karena memang kita seorang hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekadar kita mengembalikan penghambaan kita kepada Allah, sekadar itu pula kemuliaan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pujian-pujiannya dengan kata hamba. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan, Allah menurunkan surat atau Al-Qur'an kepada hambanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, padahal di maqam, di sebuah penyebutan tentang apa, diturunkan kitab, artinya dia seorang rasul, tapi dikatakan apa, abdina, kemuliaan, karena memang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah liyurahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Yang kata hamba padahal di maqam risalah, maqam kemuliaan. Jadi kemuliaan seorang hamba diukur dari bagaimana jauhnya dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika seorang benar-benar bisa berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan benar-benar bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syamilun likulli ma yus'iduna fid dunya wal akhirah. Karena inilah yang benar-benar merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba. Ya. Kalau dia congkak dari penghambaan diri kepada Allah, justru dia akan diancam dengan ancaman yang keras. Sombong untuk menghambakan diri kepada Allah, maka dia akan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Tapi kalau seorang tunduk patuh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu suatu kemuliaan baginya. Bukan suatu kehinaan, buat suatu kerendahan, tapi suatu kemuliaan. Oleh karena itu lihatlah, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, ini nama-nama yang menyebutkan penghambaan abdu. Kemudian disandarkan kepada nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya, dan lain sebagainya dari ya, nama-nama yang disandarkan kepada abd. Demikian. Karena itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan. Seorang muslim, seorang mukmin yang mengerti kadar dirinya. Ya, bahwa dia hidup di dunia ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa waddaha lana dzalika salafuna shalih bitadbiqihim as-shadiq al-mukhlis lima jaa bihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa sulukan wa akhlaqan. Ya. Dan kita lihat teladan kita, para salafun salih, para generasi awal di dunia Islam, para sahabah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka telah menjelaskan kepada kita, mempraktekkan kepada kita dengan benar-benar jujur dan benar-benar ya ikhlas. Bitatbiqihim as-sadiq al-bukhlis. Ya, mereka sungguh luar biasa dalam ya, mempraktekkan dan mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada para tabiin. Mereka sangat bersemangat untuk menyampaikan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah mata rantai yang kalau terputus maka terputuslah semua ya ajaran Islam. Mata rantai yang sangat penting dalam ya silsilah ilmu Islamiyah. Ya, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lah yang menghubungkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat. Oleh karena itu lihatlah dari ahlul bid'ah ya sangat getol untuk meruntuhkan kehormatan para sahabah, untuk menjatuhkan kehormatan mereka agar tidak diterima ilmu dari mereka. Sehingga ketika ilmunya cacat, tidak diterima, artinya Islam pun cacat. Ya, tidak ya sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sehingga mereka pun membuat-buat sendiri ajaran mereka seperti orang Syiah Rafidhah. Mereka berusaha untuk mencacat, untuk mencela, bahkan waliyadzubillah mengkafirkan. Dianggap kafir para sahabah, ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sudah dianggap kafir. Para istri Nabi, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang terjaga yang Allah pilih untuk mendampingi nabinya pun dianggap sebagai pezina waliyadu billah. Para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dianggap sebagai orang yang fasik. Maka Islam bagaimana kira-kira yang mereka anut? Islam seperti apa kira-kira yang mereka dengung-dengungkan? Cinta Ahlul Bait, cinta Nabi. Yang mereka malah menghancurkan sahabat. Orang Syiah Rafidhah, maka berhati-hatilah dari orang-orang semacam ini. Syiah Rafidhah, ya, yang berpemahaman sesat, bahkan sebagian ulama sudah mengkafirkan karena mereka telah jelas-jelas menentang Islam. Demikian pula yang lain. Ya, karena mereka mengetahui bahwa posisi sahabat itu sangat penting. Kalau kaum muslimin mengembalikan agama mereka kepada sahabat, ya, maka kaum muslimin pun akan mendapatkan seperti yang para sahabat gapai. Maka musuh-musuh Islam sangat getol untuk menghancurkan kehormatan sahabat agar tidak diikuti, agar tidak dianut, agar tidak diteladani. Ya. Sekadar yang paling parahnya kayak Rafidhah tadi, ya, atau sebagiannya seperti Syahid Kutub ketika mencela Utsman bin Affan, ya, bahwa Utsman bin Affan itu adalah orang yang merebut kekhalifahan dari Ali, seharusnya dari Umar langsung ke Ali, tapi dianggap Utsman itu kekhalifahannya tidak dianggap. Dan lain sebagainya, celaan-celaan pada sebagian besar para sahabat dari Syahid Kutub. Ya alaihi ma yastahiq. Demikian. Jadi kita perlu waspada. Orang-orang yang mencela sahabat ini ada penyakit dalam kalbunya. Ada penyakit dalam kalbunya. Karena bagaimana tidak? Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menghormati para sahabat. Mendoakan para sahabat. Ya. Bukan malah justru mencela, bukan malah menjatuhkan kehormatannya. Ya, kita harus mengikuti dan mengembalikan pemahaman Al-Quran kita dan sunnah kita kepada mereka. Justru itu yang dituntut. Kok ini malah justru dicela habis-habisan, dimaki, ya, dijatuhkan kehormatannya, bahkan sampai dikafirkan waliyadzu billah. Nah, di sini Syekh menyebutkan bahwa para sahabat generasi awal umat Islam telah menjelaskan, mempraktekkan Al-Quran dan sunnah dengan sangat gamblang akidahnya. Akidah. Mereka telah jelaskan bagaimana akidah-akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bagaimana akidah-akidah Islamiyah. Tentang Allah, tentang malaikatnya, tentang nabinya, dan lain sebagainya dari cabang-cabang ilmu akidah. Para sahabat telah menjelaskannya dan telah mempraktekannya. Ya. Manhajan. Ya, bagaimana metode berpikir, bagaimana metode beragama, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah transfer ke umat. Ibadatan, ibadah juga tidak luput. Mereka sudah mempraktikkan, sudah mencontohkan kepada para murid-muridnya, kepada umat. Sekian banyak hadis yang menyebutkan, ya, bahwa sekian sahabat mempraktikkan sholat di depan para murid-muridnya. Seperti dalam hadis Anas Malik. Suatu ketika beliau masuk masjid. Beliau mengatakan, "Inni uridu sholah." Ya, aku mau sholat. Ya. Tapi aku enggak bermaksud sholat. Artinya, aku mau sholat, tapi bukan untuk sholat yang maknanya benar-benar ibadah. Tapi aku mau sholat untuk mencontohkan. Untuk mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Para sahabat sangat detail dalam memperinci, ya, yang mereka saksikan, yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya. Demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Ibadatan. Wasulukan wa akhlaqan. Demikian pula suluk dan akhlak. Ya, adab, muamalah, bergaul dengan orang lain, baik dalam lingkup terkecil, ya, keluarga, hubungan dengan anak istri, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan relasi, dengan majikan, dengan karyawan, dan lain sebagainya dari ya, orang-orang yang punya pergaulan dengan kita. Sudah dijelaskan, dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jika lo mau mempelajarinya, niscaya akan mendapatkan petunjuk yang terbaik. Yang terbaik. Tidak perlu mengembalikan kepada teori-teori barat. Tidak perlu mengembalikan kepada kata-kata mutiara orang-orang kafir. Dalam Islam sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Walihada lamma tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-firaqid dhalah iftaraqatil yahudu wa ala ihda wa 70 firqah wa tafarraqatil nasara ala thintaini wa 70 firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah qalu wa ma hiya ya Rasulullah qala al-jama'ah. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-firq ad-dhalah, kelompok sempalan yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu 'ala 71 firqah." Orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan. 71 kelompok. Wa tafarraqatil nasara, dan orang Nasrani telah berpecah, ala sintain wa 70 firqah, berpecah menjadi 72 kelompok. Yahudi 71, Nasrani 72. Wa tafarraqa ummati, dan umatku ya, taftariqu, akan pecah menjadi 73 golongan. 73 kelompok yang berbeda pemahaman, yang macam-macam pemahamannya, berbeda-beda. Ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya di surga, semuanya sama, semuanya muslim? Karena sama-sama masih dikatakan ummati. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Apakah kemudian semuanya benar? Dibenarkan perpecahan tersebut? Ya, tapi tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulluhum finnari illa wahidah." Semuanya di neraka, terancam dengan neraka karena kesesatannya. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Qalu, maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang satu itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-jama'ah. Al-jama'ah. Al-jama'ah, dikatakan oleh Syekh, hiya allati ijtama'at 'alal haqqi 'alal kitabi was sunnah. Al-jama'ah yakni orang-orang yang berkumpul, yang bersatu di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan sunnah. Inilah al-jama'ah. Inilah al-jama'ah yakni orang-orang yang bersatu mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ini al-jama'ah, firqah yang selamat. Dari 73 golongan, satu yang selamat karena benar-benar mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang lainnya, sekadar mereka menyimpang, kesesatannya bertingkat-tingkat pula. Ya, sekadar mereka menyimpang, kesesatannya berpula-pula. Karena penyimpangan macam-macam. Ya, demikian. Tapi yang selamat hanya satu, yakni mereka yang benar-benar mengembalikan agamanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain menyebutkan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Al-jamaah yakni orang-orang yang semisal dengan apa yang aku ya pegangi dan para sahabatku. Orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku pegangi dan para sahabatku. Prinsipnya sama. Cara beragamanya sama. Inilah al-jamaah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengembalikan agama mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal adalah sahabat. Ya, ini jadi kunci. Kunci keselamatan. Kunci keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan. Mengembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Ini bagaimana bisa? Bagaimana kita bisa meraihnya? Tidak lain, tidak bukan dengan cara belajar. Kita belajar manhaj salaf. Kita belajar ilmu yang diwarisi dari salafun salih. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar klaim. Ya, tidak, tapi dibuktikan dengan cara belajar. Karena bagaimana kita bisa mengetahui bimbingan sahabat dalam masalah ini, ketika menafsirkan ayat ini, ketika menjelaskan hadis ini, kalau bukan dengan belajar. Enggak tahu kita. Ya kan? Enggak tahu. Ketika kita membaca ayat ini, maksudnya apa ya? Ini keterangan dari sahabat bagaimana? Dengan belajar, mendengar, membaca. Ya, demikian. Belajar. Ya, oleh karena itu prinsip seorang muslim adalah dengan apa? Belajar. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar thalabul ilmi adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, belajar tidak kenal waktu, tidak kenal usia. Ya. Tidak kenal waktu lah, saya sudah tua, belajar terus mental-mental wae. Ya. Enggak bisa paham. Enggak apa-apa. Barokah insyaallah ketika menghadiri majelis ilmu. Ya. Syukur-syukur bisa untuk memahaminya. Kalaupun tidak, karena sudah misalkan sudah pikun, sudah bisa enggak memahami, insyaallah tetap barokah. Tetap barokah. Karena majelis ilmu tidak ada ruginya orang duduk di sana. Tidak ada ruginya. Demikian. Jadi, thalabul ilmi tidak kenal ya usia, tidak kenal waktu, ya semuanya berkewajiban untuk thalabul ilmi demi untuk merealisasikan bagaimana kita mengembalikan Al-Qur'an dan Sunnah kepada pemahaman sahabat. Ya. Alhamdulillah kita mungkin punya Al-Qur'an di rumah semua ya. Punya. Terjemah juga punya. Ya, kita baru melihat keterjemahan, belum mengembalikan kepada para sahabat. Kitab hadis mungkin sebagainya punya. Ya, Sahih Bukhari terjemahan sudah banyak ya. Sahih Muslim terjemahan sudah banyak. Riyadhus Shalihin terjemahan sudah banyak. Ya, dibaca, tapi kita baru sekedar mengartikannya. Belum bagaimana cara memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Thalabul ilmi, menghadiri majelis ta'lim, dijelaskan hadis ini maksudnya demikian, ya, ayat ini maksudnya demikian, ini ucapan para sahabat demikian, ucapan para imam, imam-imam demikian. Inilah kunci seorang thalabul ilm. Ya, seorang thalabul ilm harus benar-benar giat dalam belajar demi mengembalikan Al-Qur'an dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa 'ala ra'siha ulai sahabah al-khulafa'ur rasyidun alladziina hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ittiba'i hadyihim ba'da hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pemuka para sahabat adalah al-khulafa'ur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah para sahabat yang paling mulia secara urutan dan secara khalifah. Secara urutan kita meyakini Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Secara keutamaan dan secara khalifah kepemimpinan. Demikian. Kemudian para ulama selain mereka, ya, semacam Abdullah bin Mas'ud, semacam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, juga para istri Nabi, ya, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah, Ummu Salamah dan lainnya, ya, dan sekian banyak sahabah, pemuka-pemuka, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari dan lain sebagainya, ya. Kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman mereka. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqal muslimina lil'audah al-jaddah ila kitabi rabbihim wa sunnati nabihim. Aku memohon kepada Allah. Ya, beliau menutup dengan doa. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqal muslimin, untuk memberikan taufik kepada kaum muslimin, lil audah al jaddah, untuk kembali dengan benar, ila kitabi rabbihim, kepada kitab Rabb mereka, wa sunnati nabiyihim, dan sunnah nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuwaffiqahum li jam'i syamlihim wal ibti'ad amma yufarriquhum wa yumazziquhum. Dan aku memohon untuk Allah memberikan taufik agar kaum muslimin bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas al-haq, dan menjauhi sebab-sebab perpecahan yang memecah belah persatuan mereka. Fa inna sa'adatahum la tatimu fid dunya wal akhirah illa bi an tajtami'u ala kitabillahi wa sunnati rasulillah. Karena kebahagiaan mereka ya di dunia dan di akhirat bergantung kepada bagaimana mereka bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bersatunya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bukan di atas suatu golongan tertentu, tapi di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, wa ni'tisimu bihima jami'an, dan benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa an ya'uddu 'alaihim bin nawajid, dan benar-benar menggigit dengan gigi geraham. Nas'alullaha an yuhaqqiqa dzalik, semoga Allah benar-benar mengabulkan doa saya. Inna rabbana la sami'ud du'a, karena Allah Rabb kita adalah zat yang mendengar doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian beliau menutup dengan salawat. Demikian. Dan ini alhamdulillah kita selesai dari membaca risalah yang ringkas ini, yang intinya adalah bagaimana seorang mengembalikan Al-Qur'an dan Sunnah pemahamannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik dari sisi akidah, dari sisi manhaj, ibadah, adab dan akhlak, semuanya dikembalikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk berilmu dan beramal, dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa kiat dalam talabul ilmi hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kiranya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari Sabtu kita akan membahas fikih ringkas seputar zakat fitrah.